Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai apa ya, dibilang matan juga. Bentuknya cuma bagan-bagan ini. Masih berkaitan dengan kaidah fikih ya. Kalau yang kemarin itu sifatnya manzumah, bait-bait yang berbicara tentang kaidah fikih sekaligus usul fikih, yang ana yakin antum semua banyak yang sakit kepala ya. Migrain, enggak paham apa-apa, ada yang enggak paham, pura-pura paham ya, dengan mandok-mandok sampai yang ngeliatin enggak paham, ini masa paham nih orang gitu ya. Yang ngakak banter termasuk belakang itu. Ada apa mojokin dia? Ta'al memnu, ta'al kita. Dilarang mojok. Ayo, come on. Yang sebeh-sebeh boleh lah. Abu Sittin boleh, boleh. Taib. Tapi kalau yang ini insyaallah lebih simpel dan lebih aplikatif karena kaitannya hanya dengan kaidah fikih. Dan kaidah fikih yang akan kita bahas hanya lima, enggak banyak-banyak. Lima ini termasuk al-qawaidul fikhiyatul kubra. Lima kaidah fikih agung. Yang ini disepakati oleh para ulama, dia berlaku dalam banyak sekali bab-bab fikih. Sambil menunggu apa ya istilahnya diktatnya, karena afwan nana hari ini seharian dari subuh sampai maghrib tadi di luar rumah, jadi nggak sempat share file supaya digandakan. Ada sudah nana terjemahin 3 dari 5, yang 2 belum sempat. Tapi untuk kali ini kita mukaddimah dulu aja. Dan mukaddimah ini insyaallah juga sudah ada. Saya ingat ana ya, sudah ada terjemahnya. Taib. Bentar. Taib. Kita akan mulai dari apa sih definisi dari kaidah-kaidah fikih? Dipahami aja dulu. Kalau memang sekiranya perlu untuk dicatat, nanti bisa dicatat setelah memahami. Definisi dari kaidah fikih ini kan suatu istilah yang tersusun dari dua kata. Apa itu? Kaidah dan fikih atau qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid jamak dari qa'idah. Qa'idah itu secara bahasa artinya pijakan, pondasi, sesuatu yang mendasari apa yang ada di atasnya. Ma yubna alaihi ghairuh. Bahasa Arabnya ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang menjadi pijakan untuk apa yang ada di atasnya, yang akan dibangun di atasnya, namanya qa'idah, pondasi, dasar. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, istilah ilmu fikih, al-qa'idah ini bisa diartikan sebagai al-qadhiyah al-kulliyah. Suatu perkara besar yang menyeluruh sifatnya. Suatu perkara besar yang sifatnya menyeluruh. Al-fiqhiyah diambil dari kata-kata al-fiqh, yang secara bahasa artinya al-fahm, pemahaman. Ya, secara bahasa artinya pemahaman. Tapi kalau secara istilah, ya ini kaitannya dengan ilmu fikih. Ini lebih spesifik daripada sekedar pemahaman. Kalau pemahaman itu bisa tentang pemahaman terhadap masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ya, tentang konsep ini konsep itu, pemahaman secara umum. Tapi kalau fikih Ini tentang dalil-dalil atau tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya terperinci. Ini halal atau haram, hukum melakukan sesuatu apa, ini namanya fikih. Jadi khusus dengan hukum-hukum syar'i. Kalau duniawi enggak masuk di sini. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu dunia tidak masuk dalam pengertian fikih. Ya, tapi secara bahasa itu fikih. Ya, paham secara bahasa. Jadi kalau kita gabung antara qawaid dengan fikhiyah, jadinya adalah perkara yang sifatnya menyeluruh dalam ilmu fikih atau ilmu-ilmu hukum syar'i yang terperinci. Perkara yang sifatnya menyeluruh yang bisa diterapkan dalam hukum-hukum syar'i. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita mulai membahas contohnya apa sih kaidah-kaidahnya dan bagaimana penerapannya. Ada enggak kaitan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih? Kalau sebelumnya ya sebetulnya mestinya kita bahasnya ini dulu baru kitab yang kemarin. Mestinya. Ya sudah terlanjur enggak apa-apa terlanjur kena migrain. Jadi sudah ada antibodi lah, agak kebal dikit gitu loh. Insya Allah kalau kena yang enteng-enteng ini gak kena migrain lagi. Kaitannya apa antara fikih dengan usul fikih? Kalau fikih itu bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya terperinci. Hukum sholat sambil misalnya mengenakan pakaian bergambar. Terus nanti maju yang kelihatan bagian belakang. Nanti lihat-lihat terus. Yang nyuruh siapa? Yang gede-gede jangan depan, nanti yang kelihatan bagian belakang ente. Itu belakangnya kamera loh. Ini live loh ini. Ini live loh. Enggak pakai hade-hade. Baik. Jadi bedanya di mana antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih? Kalau fikih tadi adalah bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syar'i yang terperinci. Contohnya hukum misalnya sholat menggunakan pakaian bergambar makhluk bernyawa. Ini hukum terhadap masalah yang sifatnya mendetail. Ya. Boleh, enggak boleh, makruh, atau apa? Atau haram. Hukum mengenakan atau hukum memakan tape. Halal, haram, makruh, mubah. Nah, ini hukum-hukum syar'i yang sifatnya terperinci. Ini namanya kaidah fikih. Kalau kaidah usul fikih bunyinya begini, contohnya ya, hukum asalnya semua perintah itu mewajibkan atau semua perintah pada dasarnya adalah untuk mewajibkan pada dasarnya. Jadi nggak bisa antum terapkan ini langsung kepada kasus masalah secara mendetail, nggak bisa. Antum perlu tahu dulu dalilnya apa nih. Misalnya kita mendapati ada dalil wa aqimus shalah. Wa aqimu ini fi'il amr. Dan hukum asalnya perintah itu untuk mewajibkan. Kita baru bisa aplikasikan ini kalau kita ada dalil yang sifatnya terperinci. Dalilnya bicara apa dulu? Bicara sholat, kita lihat bagaimana bentuknya. Oh, kata kerja wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat itu. Ini perintah. Hukum asalnya perintah itu mewajibkan. Berarti sholat hukumnya wajib. Berarti sholat hukumnya wajib, ini hasilnya. Jadi hasil daripada kita mempelajari usul fikih itu baru bisa kita dapatkan kalau kita terapkan pada dalil per dalil. Nanti kalau ketemu antara dalil yang memerintahkan dengan dalil yang melarang, nah antum perlu kaedah usul fikih lagi untuk mendapatkan kesimpulan. Kalau bertemu antara perintah dengan larangan, bagaimana cara kita memahaminya? Nah, kok Nabi memerintahkan, tapi Nabi juga meninggalkan. Memerintahkan secara lisan, tapi secara perbuatan kadang-kadang beliau meninggalkan. Ini apa artinya? Artinya perintahnya sifatnya tidak mewajibkan, tapi menyunnahkan. Karena kalau wajib kan nggak boleh ditinggalkan. Itu contoh, ada keterkaitan ya, ada keterkaitan. Hanya saja kalau fikih, kaidah fikih itu kaidah yang sifatnya lebih kepada detail-detail masalah. Jadi kalau usul fikih sifatnya kepada cara kita memahami dalil, bukan langsung kita bisa tahu hukumnya. Nggak bisa langsung kita tahu hukumnya. Tapi kita perlu tahu dalilnya dulu, baru kita pahami dengan kaidah usul fikih. Nanti ketahuan hukumnya begini. Baik. Dari mana ya kira-kira para ulama ini bisa merumuskan kaidah fikih? Sekarang kita bahas kaidah apa? Kaidah fikih. Contohnya misalnya kaidah fikih itu yang lima ini, karena cuma lima kita sebutin aja nggak apa-apa. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung maksudnya, dinilai berdasarkan maksudnya atau niatnya. Ini salah satu bunyi kaidah fikih yang paling besar. Yang pertama itu kayak gini bunyinya. Setiap perkara, segala sesuatu dinilai berdasarkan maksudnya, alias niatnya. Ini kaidah, dan ini akan bisa kita terapkan dalam semua bab fikih, bab ibadah, bab toharoh, sholat, ya, zakat, shaum, haji, bab muamalah juga bisa, ya, bab fikih usrah, fikih keluarga, talak, rujuk, nikah, dan seterusnya. Bab nazar juga bisa. Bab jinayat juga bisa. Tindak pidana, aniaya. Semua ini niat berpengaruh di sini. Maksud itu berpengaruh. Nah, dari mana mereka bisa menyusun sebuah kaedah yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha? Yang terjemahannya segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya. Jawabannya ada dua. Ada dua literatur para fuqaha atau sumber rujukan para fuqaha dalam merumuskan kaidah-kaidah seperti ini. Yang pertama apa kira-kira? Mimpi? Hah? Wah, semalam saya mimpi ketemu Nabi. Nabi ngajarin saya kaidah. Bunyinya begini. Kira-kira mungkin enggak kaidah dirumuskan berdasarkan mimpi? Nah, mungkin. Kira-kira nih, antum mikir dikit. Dari mana sumbernya? Hah? Dalil. Dalil itu apa maksudnya? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Jadi al-adillah asy-syar'iyyah. Al-adillah asy-syar'iyyah. Dan tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis Nabi, ada juga ijma'. Ada juga ijma'. Ya, ijma' ini termasuk dalil syar'i. Masuk dalil syar'i. Dan terkadang kita tidak mendapatkan nas ayat, tidak mendapatkan nas hadis, tapi ada ijma'. Dan ijma'nya ini valid. Benar-benar pernah terjadi ijma'. Maka ini juga menjadi dalil syar'i yang perlu kita perhitungkan. atau yang diperhitungkan oleh para fuqaha ketika mereka merumuskan suatu kaidah. Kadangkala mereka juga merujuk kepada kias, tapi enggak sembarang kias, ya, kias-kias yang memang sahih, kias yang memang benar aturannya dipenuhi, dan tidak semua bentuk kias menjadi dalil di sini. Ada juga kaidah ini disusun berdasarkan hukum-hukum tafsili tadi. Misalnya hukum tafsili itu hukum-hukum terperinci yang sekian banyaknya ini, kalau ditelaah kemudian dicari titik persamaannya. Ya, jadi kadang dalil-dalilnya ini, dalil-dalil yang ada mengarah kemana? Oh, mengarah kepada A. Ya, berarti kadang satu dalil sudah jelas. Artinya seperti innamal a'malu binniyat. Ini bahasa lain dari al-umur bimaqasidiha. Bisa diambil dari kata-kata innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang satu hadis itu langsung menjadi kaidah dengan sendirinya. Al-kharaju bidhaman. Al-kharaj, keuntungan dibayar dengan jaminan risiko. Boleh ngambil untung asalkan siap tanggung risiko. Ini kaidah. Ya. Ada lagi kaidah misalnya kullu qardin aw la darara wa la dirar. Masuk kaidah yang besar nih. Yang nomor 4. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Langsung dari hadis itu dijadikan sebagai kaidah. Karena memang Nabi SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim, kemampuan untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang sangat padat. Tapi ada kalanya dengan istiqra'ul furu', dilihat dari detail-detail masalah satu persatu, dicari titik samanya di mana ini. Oh, titik samanya di sini, dijadikan kaidah, dirunut. Ya. Taib. Jenis kaidah fikih ini ada kaidah yang sifatnya kulliyah, kaidah yang universal, masuk dalam banyak bab. Ada bab toharoh dia masuk, bab sholat masuk, bab zakat, bab shaum, bab ini, bab itu, atau dalam mayoritas bab dia masuk ke sana dalam banyak bab. Ini namanya kaidah kulliyah, kaidah yang sifatnya menyeluruh. Ada yang kaidah kulliyah, ada yang sifatnya kubro. Kubro ini agung, ya, 5 tadi itu, karena dia masuk dalam mayoritas bab fikih banyak sekali. Ada yang sifatnya kaidah kulliyah tapi tidak sebesar yang awal, masuk dalam beberapa bab. Ada yang namanya dhabit. Dhabit ini hanya dalam satu bab saja. Istilahnya mereka menggunakan dhabit, bukan kaidah. Ini hanya istilah yang sering digunakan oleh fuqaha-fuqaha kontemporer untuk membedakan antara kaidah dengan dhabit. Kalau dhabit itu dalam satu bab saja, kalau kaidah dalam beberapa bab. Kaidah ini ada yang kulliyah, ada yang kulliyah kubra, ada yang ghair kubra. Yang kubra ini banyak sekali bab yang masuk, seperti yang 5 ini, ada yang beberapa bab. Taib. Faedahnya sekarang, ini yang penting. Yang penting faedahnya apa kita belajar ini? Biar kalau memang layak untuk dipelajari, ya kita akan pelajari dengan baik-baik. Yang pertama, dengan mempelajari kaidah, antum otomatis akan bisa sekaligus ya mempelajari banyak masalah-masalah fikih yang tersebar, bisa dirangkai. Ini masalahnya tadinya nyebar di mana-mana. Ada di bab ini, ada di bab ini, ada di bab ini. Dengan satu kaidah ini, yang kaidah yang agung ini, antum bisa merangkai semua. Ibaratnya kalau manik-manik yang sudah lepas dari talinya itu antum bisa rangkai lagi. Dengan satu tali kaidah ini antum bisa merangkai banyak sekali masalah fikih yang tersebar. Kalau nyatu masih mending, ini nyebar masalahnya. Bayangkan kalau enggak punya kaidah, ya dia harus pelajari satu persatu masalah ini. Harus dicari di tempat-tempatnya. Nanti pindah bab, oh masalahnya baru lagi, bingung lagi. Tapi dengan kaidah ini dia bisa langsung berlaku di banyak bab. Yang kedua, lebih memudahkan kita untuk menghafal cabang-cabang masalah fikih. Karena ini induk, cabangnya banyak. Otomatis dengan kita menguasai induknya, kita akan lebih mudah untuk menelaah atau memelihara cabang-cabang yang muncul dari induk masalah ini. Dan terkadang kaidah ini sangat kita rasakan manfaatnya untuk mengaplikasikan atau untuk kita aplikasikan kepada masalah-masalah tertentu yang belum ada nasnya, belum ada dalilnya secara tegas, secara spesifik. Kita enggak ngerti nih dalilnya apa ya, tapi kita punya kaidah. Nah, dari kaidah ini kita bisa aplikasikan kepada perkara tersebut. Nanti akan lebih asyik lagi antum pelajari kalau kita sudah masuk ke detail. Tapi bukan hari ini ya. Mungkin pertemuan yang akan datang insyaallah, bagaimana kita aplikasikan kaidah ini dalam masalah-masalah fikih, terutama masalah-masalah kontemporer ya, masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah klasik tapi belum pernah dibahas oleh para ulama ya. Masalah sholat itu kadang ada yang klasik tapi kita belum mendapatkan pembahasan detailnya. Contohnya misalnya sholat hukum sholat apa misalnya tanpa atau misalnya hukum makmum masbuk ya, makmum masbuk kemudian dia dijadikan imam oleh masbuk yang lain. Kadang-kadang sama makmum masbuk ini ada yang terus sebagiannya mundur, misalnya 5 orang masbuk semua, 4 orang mundur setelah imamnya salam, 4 orang mundur mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam untuk mereka. Ini hukumnya apa? Ya. Kadang kita enggak menemukan dalil secara spesifik. Nas hadis bilang begitu, nas ayat bilang begitu. Sulit untuk kita temukan pada setiap masalah, sulit. Sehingga perlu adanya ijtihad. Nah, ijtihad itu mereka pakai kaidah-kaidah, enggak ngawur. Ya. Makin dia menguasai ilmu kaidah ini, makin ahli dia dalam menyimpulkan hukum. Makin dia memiliki perangkat yang canggih untuk menyimpulkan, untuk menjelaskan hukum masalah-masalah seperti itu. Sekaligus dengan mengerti kaedah-kaedah ini, kita bisa memahami maksud dan hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ini secara mukaddimah. Kaidah fikih itu banyak jumlahnya. Dan 5 ini bukan semuanya. Ini hanya yang sifatnya sangat banyak cabangnya dan bisa masuk ke dalam banyak sekali masalah itu 5 ini. Tapi di bawahnya itu masih ada kaidah-kaidah lagi yang lain. Banyak sekali, enggak bisa dibatasi. Enggak kurang dari sekian, enggak lebih dari sekian, enggak bisa. Karena kaidah ini bisa lahir karena tuntutan. Kalau diperlukan ada kaidah khusus bisa dibuat kaidah. Dan setiap kaidah itu pasti punya pengecualian. Ini antum harus pahami. Yang namanya kaidah itu berlaku pada sebagian besar masalah. Berarti ada masalah-masalah yang itu dikecualikan. Dia nggak bisa berlaku di situ. Nggak ada. Walaupun kaidah yang lima ini, al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sebagai contoh aja. Atau innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Apakah mungkin seseorang tidak beramal dan tidak pernah berniat tapi dapat pahala? Kalau berdasarkan kaidah ini, enggak mungkin. Amalan dilakukan tanpa niat aja enggak ada pahalanya, apalagi ini enggak beramal, enggak berniat, mana mungkin dapat pahala? Ini secara kaidah. Tapi ada pengecualian enggak? Ada. Ya. Apa kira-kira? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa beramal dan tanpa berniat? Ah, ada yang tahu? Orang lain berbuat diniatkan pahalanya untuk seseorang. Ini pengecualian. Ini termasuk pengecualian. Jadi walhasil kaidah-kaidah itu memang dia berlaku pada sebagian besar kasus, tapi tetap saja ada kasus-kasus yang dikecualikan. Dikecualikan tentunya dengan dalil, ya, dikecualikan dengan dalil. Hukum asalnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang sifatnya majhul, enggak diketahui. Enggak diketahui kadarnya. Ini buah masih di pohon. Dijual buahnya. Masih di pohon deh. Masih rutab, bentuknya masih rutab, kurmanya masih muda. Tapi sudah boleh dijual padahal kita belum tahu persis. Dijual dengan imbalan tamer. Dengan imbalan kurma yang sudah matang. Ya, padahal rutab itu masuk jenis kurma, tamer juga masuk jenis, ya namanya tamer ya, kurma. Hukum asalnya kurma dijual dengan kurma harus sama dan harus tunai. Lah ini kurmanya masih di pohon, rutabnya masih di pohon, tamernya sudah di bawah. Piye mau menyamakan? Bagaimana bisa menjamin bahwa yang masih di pohon itu jumlahnya sama dengan yang ada di bawah yang berupa kurma yang akan dijadikan sebagai alat tukar menukarnya itu? Ya, caranya adalah dengan dikira-kira, ditaksir. Apakah bisa sama persis? Tidak bisa. Sebetulnya kaedahnya al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Artinya apa? Artinya tidak tahunya seseorang terhadap kesamaan sama dengan mengetahui adanya perbedaan. Kalau nggak bisa dipastikan sama, ya berarti ada perbedaan. Kita nggak tahu nih sama apa enggak, sama dengan tidak sama. Paham enggak? Ini ya kira-kira segini, kita nggak bisa pastikan, berarti ada kurang lebih di sini. Kalau enggak kurang ya, ya lebih. Hukum asalnya, tamer dijual dengan rutab yang juga masuk kategori tamer, harus sama. Tapi kok Nabi membolehkan, nah, istilahnya bai'ul araya, menjual rutab yang masih ada di pohon, kurma muda. Tahu rutab ya? Yang masih setengah matang itu. Karena kalau sudah dipetik, dia enggak tahan lama. Cepat rusak. Ya, cepat rusak dia. Karena dulu belum ada freezer, cepat sekali dia akan rusak. Tapi dibiarkan saat masih ada di pohon, ditaksir. Nanti kalau sudah mendekati jadi rutab, baru bisa diambil. Nah, ini dikasih rukhsah sama Nabi SAW. Ini pengecualian dari kaidah. dibolehkan dalam batasan tertentu. Ya, nggak boleh lebih dari sekian dan harus ditaksir dulu. Jadi ada yang orang yang memang punya keahlian untuk menaksir yang masih di pohon ini berapa. Nah, kemudian imbalannya disamakan dengan hasil taksiran. Intinya kaidah-kaidah itu memiliki exception. Tahu exception? Pengecualian. Ya. Tayyib. Kurang 2 menit. Ya, kita bahas tentang kaidah yang pertama ya. Al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah kubra, kaidah fikhiyah kubra yang pertama. Segala perkara tergantung maksudnya. Maknanya apa sih? Ya, hukum, ucapan, dan perbuatan itu dibangun atas dasar niat. Hukum, berbagai macam ucapan dan perbuatan seseorang dibangun atas dasar niat. Niat ini bisa lebih dari satu niat. Pokoknya niat itu akan mempengaruhi hukum ucapan dia bagaimana. Hukum perbuatan juga dipengaruhi oleh niat. Misalnya orang yang bercanda atau orang dalam keadaan ketakutan, dia mengatakan sesuatu karena ketakutan, dia nggak bisa mengontrol ucapannya ini sehingga mengatakan hal-hal yang sebetulnya nggak layak untuk dikatakan. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di sampingnya Rasulullah SAW di atas kasurnya. Nabi mengira Aisyah sudah tidur. Tiba-tiba Nabi keluar, ya, menyingkirkan selimutnya, kemudian memakai sandalnya. Fala bisana alaihi ruwaidan ruwaida, thumma masya ruwaidan ruwaida, wa fatahal baba ruwaidan ruwaida, thumma dhahaba ilal baqi'. Aisyah ini ngawasi, enggak tidur. Dia melek. Ini kok pakai sandal pelan-pelan, mengendap-endap jalannya, kemudian buka pintu pelan-pelan, terus mak pelancing pergi. Kemana ini perginya? Dikiranya pergi ke istri yang lain. Ada curigation di situ. Curiga. Ternyata dilihat beliau ke baki. Baki itu apa? Kuburan. Ngapain kira-kira? Hah? Ziarah. Tayyib, ziarah kubur. Sahih, ziarah kubur. Cuman di samping ziarah kubur beliau mendoakan. Ya, mendoakan orang-orang yang ada di Makbaratul Baqi ini. Selesai berdoa, ini Aisyah mengintai dari jauh, dari balik pohon. Malam-malam gitu, pakai pakaian hitam mengintai dari balik pohon. Oh, ternyata Nabi cuma doa di Baqi, terus beranjak berjalan pulang menuju rumahnya. Langsung Aisyah cepat-cepat balik lagi ke rumah. Sempat terlihat oleh Rasulullah ada bayangan hitam bergerak dengan cepat di depan. Tapi Nabi enggak tahu siapa itu. Nah, begitu sampai di kamarnya Aisyah, karena enggak jauh jarak antara rumah-rumah Rasulullah dengan Baqi, enggak jauh ya. Dekat itu loh. Apalagi dulu, dulu kan enggak banyak bangunan-bangunan tinggi. Sehingga kelihatan ketika ada gerakan di malam hari itu kelihatan. Sesampainya di kamar, beliau melihat selimutnya Aisyah ini naik turun, naik turun. Ya. Dadanya Aisyah naik turun, naik turun. Faqala laha, "Malaki ya Aish, hasya Rabi?" Kenapa kau hai Aish? Aish itu panggilan manjanya Aisyah. Kok ngos-ngosan kayak gitu? Kata Aisyah, "Qalat la syai'a ya Rasulullah." Enggak ada apa-apa kok ya Rasulullah, sambil ngos-ngosan gitu ya. Qala la tukhbirinnani aw la yukhbirannil alimul khabir. Kau cerita aja terus terang atau nanti Allah yang ngasih tahu lo. Ayo. Ketakutan dia. Ya Rasulullah, tadi aku mengawasi kamu. Kamu pakai pelan-pelan mengendap-endap keluar. Ya, saya awasi antis sawat. Alladzi kana amami. Oh, jadi kamu bayangan hitam yang ada di depanku tadi itu. Iya ya Rasulullah. Setelah diceritakan bahwa itu adalah Rasulullah dan dia ini takut kalau Nabi ini pindah ke istri yang lain, Nabi marah ketika itu. Langsung didepak dadanya ini. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Nabi mendepak dadanya dengan tangan ya, bukan dengan kaki. Ya. Dengan tangan gini, dek gitu, tapi kerasa agak sakit. Qala atadhunnina ayyahifallahu alayki wa rasuluh? Apa kamu kira Allah dan Rasul mau berbuat curang kepadamu? Ketakutan ini Aisyah. Langsung dia tanya. Rasa takutnya ini memicu pertanyaan yang aneh bin ajaib. Kira-kira apa tanyanya? Afwan, ada yang kelewatan. Sebelum diberitahu sebelum oh ya, ketika Nabi mengatakan ya Rasulullah, la tukhbirinnani aw la yukhbiranni al-alimul khabir. Ya, ketika diancam, kamu terus terang saja atau nanti Allah yang ngasih tahu. Ketakutan ini. Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, awa ya'lamullahu kulla syai? Aneh enggak? Ya Rasulullah, awa ya'lamullahu kulla syai? Ya Rasulullah, emangnya Allah tahu semuanya? Loh, ini enggak pernah ngaji aja pertanyaan ini. Kalau yang tanya mahrus masih tak apa-apa gitu. Langsung tepok dia. Ya. Ini yang tanya Aisyah. Ummul mukminin. Masa enggak tahu Allah tahu semuanya? Kayaknya ragu gitu loh. Kalau Allah tuh tahu semuanya, hukumnya apa? Meragukan ilmu Allah. Meragukan bahwa Allah tahu semuanya. Hukumnya apa? Kufur. Kufur. Ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah dipastikan oleh Al-Quran, hukumnya kufur. Tapi apakah dia menjadi kufur gara-gara ngatakan enggak? Ini karena dia ketakutan. Dia tidak berniat untuk meragukan, cuman ketakutan ini. Bakal konangan ini nanti. Sehingga muncullah pertanyaan yang aneh tadi itu. Dia tidak bermaksud untuk meragukan, cuman namanya orang ketakutan. Ini contoh aja ya, contoh bahwasanya ucapan seseorang itu berbeda-beda hukumnya. Lain kalau enggak ada kasus apa-apa, tahu-tahu dia mengatakan saya tidak yakin kalau Allah tahu semuanya. Nah, lain. Dicek lagi ini orang sakran apa enggak? Tahu sakran? Mabok. Habis minum ciu ngomong gitu, keliang-keliang gini matanya merah. Oh, ini orang mabuk ini. Kalau matanya enggak merah, ya, enggak ada riwayat pernah sakit gila, enggak pernah untuk mondok ya, dia juga pernah sehat walafiat, bikin kajian, tahu-tahu dia menyebarkan syubhat seperti itu. Ada yang maksa enggak? Oh, enggak ada yang maksa. Atas pilihan dia, dia menyatakan keragu-raguannya terhadap sesuatu yang sudah dipastikan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini baru dia dihukumi. Apa ucapan dia? Maksudnya apa? Sudah hukumnya seperti itu. Jadi, ini salah satu aplikasi ya, atau contoh al-umur bi maqasidiha. Jadi, maknanya ahkamul aqwali wal af'al mabniyatun ala niyat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapan dan juga perbuatan tergantung niatnya. Perbuatan, misal ada seseorang membayarkan uang senilai 1 juta rupiah ya, kepada mahrus. Hukumnya apa? Ya, niatnya apa dulu? Niatnya bayar utang. Hukumnya apa, Rus? Wajib. Dapat pahala? Dapat. Oh, wajib kok. Bayar 1 juta hukumnya apa? Ana mau kasih zakat miskin mah harus. Misalnya. Hukumnya apa? Bayar zakat apa hukumnya? Wajib kalau mahrusnya mustahik. Kalau tidak mustahik ternyata, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya. Mau bayar 1 juta kepada si B, niatnya rishwah, suap, hukumnya haram. Sama nominal 1 juta, yang bayar orangnya juga sama. Ya, tapi niat dia ini sebagai rishwah, sebagai suap, atau ini sebagai sedekah, atau ini sebagai hadiah, atau ini sebagai bayar utang. Ya, beda-beda hukumnya. Perbuatannya sama, nominalnya sama, yang bayar sama, niat beda, hukumnya beda. Ya. Dalam bab zakat, orang punya ternak berupa kambing. Niatnya apa? Ya, cuman saya senang miara kambing, saya mau minum susunya, saya ingin perbanyak saja. Mau dijual enggak kambingnya? Enggak. Saya senang lihat kambing. Ya, digembalakan enggak? Iya, saya gembalakan. Kebetulan dekat dengan alun-alun. Gembalakan di alun-alun misalnya. Ini dikenai zakat sebagai apa? Sebagai hewan ternak. Karena dia tidak berniat untuk menjual kambing itu. Dia hanya ngambil susunya misalnya. Diminum sendiri atau dimakan sendiri. Kalau lagi lapar, gak ada daging, potong satu. Atau buat jamu tamunya. Walhasil untuk dikembangbiakkan dan diambil susunya. Bukan untuk diperjual belikan. Kena zakat sebagai hewan ternak. Ada jumlah tertentu baru dia kena zakat. Minimal 40 ekor. Sampai 120 kalau enggak salah. Sekian, nanti 120 sampai 200 sekian, 200 sampai 300 sekian. Setelah itu tiap 100 sekian, ada aturannya sendiri. Tapi orang punya satu atau dua ekor kambing, lima ekor kambing. Ya, kambing PE, bagus-bagus. Ditanya, niatnya apa Pak? Saya mau jual nanti kalau pas Hari Raya Idul Adha. Apakah harus nunggu jumlah tertentu baru kena zakat? Tidak. Dilihat dari nilai kambingnya. Ya, kalau nilainya kambingnya misalnya besar-besar, ya, misalnya bukan jangan PE ya, atau anggap 10 ekor lah, terlalu sedikit lah, 10 ekor masing-masing ini nilainya misalnya 5 juta karena kambingnya Merino. Merino berapa harganya? Sampai 5 juta gak? Sampai ya, 5 juta per ekornya, berarti ada 50 juta. Kebetulan sudah masuk nisab. Nisab emas atau nisab barang dagangan adalah sama dengan nisab emas. Masuk 50 juta ini, kena zakat deh. Tapi sebagai barang dagangan, bukan sebagai hewan ternak. Karena niat dia ini mau saya jual. Saya enggak nunggu punya anak dulu, enggak. Laku, saya jual. Beli sekarang, besok ada yang nawar, tak jual lagi. Gitu ya. Punya rumah. Rumah buat apa? Ya, rumah buat saya tempati. Mau dijual enggak? Iya dijual, dijual untuk diperdagangkan atau dijual ketika saya butuh saya jual. Saya enggak berniat bisnis properti. Beda aturannya. Ada rumah cuma satu juga. Memang saya bisnisnya properti. Saya jual beli rumah. Ya. Kena zakat. Sama-sama rumah. Sama-sama satu unit. Niat itu mempengaruhi ini kena zakat apa tidak. Jadi walhasil niat ini masuk ke dalam banyak sekali bab. Ya, sudah masuk waktu, kita adzan dulu.